Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin jamaah masjid apa namanya? Marwah Village di Wakrah, Qatar. Baik ikhwan ataupun akhwat, juga para pendengar Radio Reja Bandung, baik melalui radio di 4.76 AM ataupun melalui streaming Radio Reja Bandung, ataupun pemirsa YouTube dan Facebook di channel YouTube dan Facebook Radio Reja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini jam 8 lewat 23 menit waktu Qatar, atau jam 12 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah kita dipertemukan untuk membahas satu tema yang penting kita fahami, untuk kita terapkan, yaitu agungnya akhirat dan hinanya dunia. Diharapkan ini memotivasi kita untuk lebih mengejar akhirat daripada dunia. Setelah tahu akhirat demikian agung, sedangkan dunia demikian hina dan tak berharga. Karena kebanyakan manusia sekarang lebih mengagungkan dunia dan mengabaikan akhirat. Mungkin termasuk sebagian besar kita. Dilihat dari apa? Dilihat dari perjuangan, usaha yang dilakukan oleh manusia, lebih banyak untuk dunia, lebih banyak untuk akhirat, lebih banyak untuk dunia. 8 jam lebih waktu habis untuk bekerja, mencari dunia. Di luar waktu bekerja paling istirahat. Ada libur piknik rekreasi dengan keluarga. Jadi setengah dari waktu hidup, bahkan lebih dari setengahnya, jelas dipakai untuk dunia. Apalagi malamnya tidur ya untuk dunia juga. Adapun untuk akhiratnya, sholat umpamanya, berapa menit dari 24 jam satu hari yang kita miliki? Kalau 15 menit satu sholat kali 5, 15 kali 5 berapa? 75 menit nih. 2 jam lebih. Dan itu persentasenya kurang. itu kalau 15 menit dalam satu kali sholat, ya anggaplah dengan sholat-sholat sunat. Jadi jauh lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ini keliru. Bagaimana caranya agar kita bisa terbalik, lebih mementingkan akhirat daripada dunia? Pertama, kenali sifat-sifat dunia yang demikian hina dan rendah. Apa saja sifat-sifat dunia? Pertama, dunia ini terlaknat. Dan seluruh yang ada di dunia semuanya dilaknat. Siapa yang melaknatnya? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Illa dzikrullah wa mawalla wa 'alimun wa muta'allimun." Sesungguhnya dunia ini terlaknat. Dan terlaknat pula seluruh apa yang ada di dalamnya, kecuali tiga yang tidak terlaknat. Pertama, zikir dan segala sesuatu yang menopangnya, mendukungnya. Kedua, orang alim. Alim bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Yaitu orang yang berilmu, dan wa muta'allim, orang yang belajar ilmu. Tiga inilah yang tidak terlaknat. Zikrullah, terus orang berilmu, dan orang yang sedang belajar ilmu. Apa yang kita lakukan ini sekarang beberapa saat menyebabkan kita terhindar dari laknat Allah Azza wa Jalla. Loh, kalau begitu bagaimana orang yang saum? Bagaimana orang yang sedekah, infak? Apakah terlaknat juga? Sebab yang tidak terlaknat hanya tiga tadi, zikrullah, orang alim, dan orang yang belajar ilmu. Bagaimana dengan orang yang sedang ibadah di luar ketiga ini? Seperti saum, seperti infak dan sedekah, seperti ibadah-ibadah lainnya. Dijawab, ya, mereka juga terhindar dari laknat. Karena orang yang saum, dia sedang berzikir dengan anggota badannya. Orang yang infak, dia sedang berzikir dengan tangannya. Karena zikir itu bukan sekedar dengan lisan. Kita sudah singgung di beberapa pertemuan yang lalu, zikir itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan anggota badan. Pokoknya Syekhul Islam mendefinisikan zikir dengan segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar itu zikir. Termasuk belajar ilmu, mengajarkan ilmu, itu juga zikir. Bahkan seutama-utama zikir adalah ilmu. Karena tidak ada yang lebih bisa mengingatkan kita kepada Allah dibanding ilmu. Zikirnya kedua tangan adalah memberi. Zikirnya kedua telinga adalah mendengar. Zikirnya kedua mata dengan menangis karena takut kepada Allah. Zikirnya kedua kaki adalah melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Selama itu masuk dalam pengertian zikir, maka kita terhindar dari laknat Allah Azza wa Jalla. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Inilah sifat dunia yang pertama, yaitu dunia ini dilaknat. Kedua, dunia ini begitu hina. Sudah kita jelaskan kemarin, lebih hina daripada bangkai binatang yang cacat. Binatang yang cacat kalau dia hidup gak berharga, apalagi sudah jadi bangkai. Sebagaimana hadis yang kemarin kita sudah singgung, sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menemukan bangkai seekor anak kambing yang daun telinganya sudah putus. Dia mati lagi, dijiwir, digiwing-giwing. Maknanya dijiwir itu dijewer gitu ya, digiwing-giwing itu digini-gini nih. Lalu beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil ini dengan harga satu dirham? Kata para sahabat, tidak ada di antara kami yang ingin mau membeli itu dengan harga satu dirham. Kalau gitu gratis deh, siapa yang mau? Mereka menjawab, fawallahi ya Rasulullah, in kana hayyan, demi Allah wahai Rasulullah, kalau ini masih hidup di saya tak berharga karena cacat, apalagi kalau dia sudah jadi bangkai. Jadi dikasih gratis pun tidak ada yang mau, karena enggak ada yang bisa dimanfaatkan dari bangkai binatang yang cacat tadi. Dimakan haram, enggak bisa ya. Harus dikubur, harus nambah kerjaan, tidak berharga, begitu hina. Lalu Nabi SAW menyatakan, fawallahi laddunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Demi Allah, pertama Nabi SAW mengawali perkataannya dengan sumpah, dan sumpah bermakna takkid. Takkid itu menekankan, memastikan, tidak main-main. Kedua, pakai huruf lam di awalnya, ladunya. Lam di sini dibaca pendek, disebut lam taukid juga. Menekankan, memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan, ladunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah dibanding bangkai ini dalam pandangan kalian. Ini sifat dunia yang kedua, begitu hina. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Ketiganya, dunia ini sangat menjijikan, kotor. Semua orang, jangankan ingin memilikinya, melihat dari jauh, bahkan membayangkannya saja tidak akan mau, saking hinanya. Yaitu dunia ini oleh Rasul SAW diumpamakan, digambarkan seperti kotoran manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna mat'am ibni Adam ju'ila mathalan lid-dunya wa in qazzaha wa mal qazzaha wa mallahu fanduru ila ma yasir. Sesungguhnya makanan manusia itu dijadikan sebagai perumpamaan bagi dunia, sekalipun makanan itu dibumbui, dikasih garam sehingga enak dan lezat, coba perhatikan setelah dimakan dia berubah jadi apa setelah dikeluarkan dari perutnya. Itulah gambaran dunia, kotor, najis, jijik. Semua orang tidak ada yang ingin walaupun hanya membayangkannya. Seorang sahabat namanya Dhahak bin Sofyan, dia bertemu dengan Nabi SAW. Ditanya ya Dhahak, ma ta'amukal yaum? Wahai Dhahak, apa makananmu hari ini yang sudah kamu makan? Dia bilang, ya Rasulullah, al-laham wal-laban, daging dan susu, enak, lezat gitu ya. Terus Nabi SAW bertanya, thumma yasiru ila madha? Setelah kamu makan, kamu telan, kamu cerna, itu makanan yang enak, lezat dan mahal itu berubah jadi apa? Berkata Dhahak, yasiru ila ma qad alimta. Ya, berubah jadi sesuatu yang engkau sendiri sudah tahu, wahai Rasulullah, jadi apa. Tidak harus dikatakan secara vulgar, saklek, ya. Saking jijiknya, saking kotornya, menyebutkannya juga dianggap tidak sopan, kan? Mudah-mudahan yang mendengar tidak ada yang sedang lagi makan. Kalau di sini nggak ada yang sedang sambil makan, entah di ahwat nggak kelihatan, entah dengan pemirsa di rumah atau pendengar di rumah, maaf nggak sengaja. Jadi kotoran. Apa kata Nabi SAW? Beliau menyatakan, fa inna Allah Taala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengumpamakan apa yang keluar dari perut Bani Adam itu sebagai perumpamaan bagi dunia ini. Ya, jadi membayangkannya aja kita tidak mau. Ketika kita di WC membuang itu kotoran, dilirik pun enggak kan ya? Tidak ada di antara kita yang begitu keluar dilihat dulu, jangan-jangan sate yang tadi tuh, enggak ada. Udah begitu keluar langsung di-flush, di apa? Dibanjur, di apa? Disiram. Sudah, keluar lagi, siram lagi berkali-kali gitu kan. Enggak ada yang sambil ngelirik. Saking apa? Saking jijiknya, saking kotornya, saking tidak berharganya. Dunia itu oleh Allah Azza wa Jalla digambarkan seperti itu. Dan ini menunjukkan sangat hinanya dunia. Itulah gambaran dunia yang ketiga, atau sifat dunia yang ketiga. Yang keempat, dunia juga bersifat merusak dan membinasakan. Membinasakan apa? Terutama membinasakan jiwa, hati, pikiran, dan agama manusia. Betapa banyaknya manusia yang gila, yang stres karena dunia. Baik dunia itu uang ataupun jabatan, pangkat, popularitas ataupun yang sejenisnya. Agamanya rusak, akalnya rusak, otaknya rusak. Termasuk pikirannya stres karena memikirkan urusan dunia. Dan Nabi SAW sendiri yang menyatakan bahwa dunia ini bersifat merusak. Kata beliau, innama ahlaka man kana qablakum ad-dinar wad-dirham wa huma muhlikakum. Sesungguhnya yang menghancurkan, yang membinasakan orang-orang sebelum kalianlah dinar dan dirham. Dan kedua jenis ini, dirham, dinar dan dirham ini pun akan membinasakan kalian semua. Apabila apa? Apabila kita terdominasi oleh dinar dan dirham tersebut. Dan ini menunjukkan merusak. Makanya tidak heran kalau dunia ini, terutama harta, dianggap sebagai fitnah yang spesial Allah berikan kepada umat ini, kepada umat Islam ini. Mungkin umat-umat terdahulu fitnah pokoknya bukan harta, tapi yang lain, walaupun tentu saja tetap bersifat duniawi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Hadis itu sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki fitnah yang khusus untuk dirinya. Maksudnya yang dominan menghancurkan umat tersebut. Dan sesungguhnya fitnah bagi umatku ini adalah harta. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat wanti-wanti terhadap fitnah dunia, baik fitnah harta maupun fitnah wanita. Fitnah empat tak, yaitu harta, tahta, wanita, satu lagi apa? Toyota. Itu fitnahnya gede juga. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, bahwa dunia ini begitu hijau, begitu manis dan begitu hijau, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan melihat apa yang kalian akan amalkan dengan dunia ini. Kata beliau, inna dunya hulwatun hadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah telah memberikan kekuasaan kepada kalian tentang dunia ini. Lalu Allah akan melihat apa yang kalian akan lakukan dengan dunia ini. Kata Rasulullah SAW, fattakud dunia wattakun nisa, bertakwalah kalian terhadap dunia dan bertakwalah kalian terhadap wanita. Kita disuruh bertakwa tidak hanya kepada Allah saja. Ya, kita disuruh bertakwa kepada Allah. Fattakullaha la'allakum tuflihun, ada. La'allakum turhamun, ada. Kita juga disuruh bertakwa kepada neraka. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Bertakwalah kalian terhadap neraka. Kita juga disuruh bertakwa kepada hari kiamat. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin. Bertakwalah kalian kepada hari yang di hari itu seseorang tidak bisa menolong orang lain, maksudnya hari kiamat. Kita juga disuruh bertakwa terhadap kedzaliman. Fattaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian kepada kedzaliman, karena kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Kita juga disuruh bertakwa kepada dunia, bertakwa kepada wanita. Apa maknanya? Kalau takwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Kalau takwa kepada wanita, apakah tunduk dan patuh kepada wanita juga? Enggak, salah, keliru. Takwa maknanya adalah ja'lul insan wiqayatan mimma yakhafuh. Seseorang menjadikan tameng, perisai, pelindung dari diantara dia dengan apa yang ditakutinya. Jadi takwa kepada Allah artinya membikin perisai, membikin perlindungan antara kita dengan azab dan murka Allah Azza wa Jalla. Dan perisainya bukan besi, bukan benteng, bukan benda, tapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itulah perisainya. Bertakwa kepada neraka artinya membuat dinding perlindungan perisai antara kita dengan neraka. Apa perisainya? Juga bukan besi, nggak akan bisa menahan dahsyatnya neraka. Perisainya adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, itulah perisainya. Jadi perwujudan takwa kepada Allah dan takwa kepada neraka sama, yaitu tunduk patuh kepada aturan Allah. Takwa kepada kezoliman maknanya membuat perisai, menjaga diri antara kita dengan kezoliman, jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim itu. Takwa kepada dunia maknanya membuat benteng perlindungan antara kita dengan dunia, jangan sampai kita terfitnah oleh dunia. Bertakwa kepada para wanita juga membuat perisai, membuat benteng, membuat perlindungan antara kita dengan wanita, jangan sampai terkena fitnah wanita. Jadi setelah Nabi Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu sifat dunia, bahwa dunia itu manis, dunia itu hijau, dunia ini juga oleh Allah diberikan kepada kalian, lalu Allah akan melihat apa yang kalian lakukan terhadap dunia ini, Nabi Sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bikin perisai antara kamu dengan dunia, antara kamu dengan wanita, jangan sampai kalian terfitnah. Dan banyak lagi sifat-sifat dari dunia yang selain hina, terlaknat, buruk dan berbahaya serta menggoda. Makanya Nabi SAW wanti-wanti itu, jangan sampai kalian terkena dengan fitnah dari dunia ini. Tapi sekalipun demikian, manusia tetap aja terkena fitnah dunia dan mencintai dunia secara membabi buta. Cinta kepada dunia ini tidak terhalang oleh umur. Ada enggak orang yang sudah sakit-sakitan parah mikirnya masih dunia? Ada enggak orang yang sudah tua, sudah loyo dari segala segi mikirnya masih dunia? Banyak, hampir semua orang demikian. Dan ini sudah dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai karakter khas dari manusia. Beliau bersabda, qalbu syaikhi syabun ala hubbi thnatain. Hati seorang syekh, syekh yang dimaksud di sini bukan ulama, tapi apa? Orang tua, manula, kakek-kakek, nenek-nenek, itu disebut syekh atau syekha. Dan saya lihat umumnya yang hadir di sini sudah banyak yang jadi syekh. Kata Nabi SAW, qalbu syekhi syabun ala hubbis natain. Hati seorang kakek-kakek, nenek-nenek atau manula masih muda dalam hal mencintai dua hal. Umur boleh tua, tapi dalam dua hal ini gak akan kalah sama yang muda. Apakah dua hal yang sangat masih besar dimiliki oleh orang yang sudah manula? Pertama, tulul hayat. Yang kedua, wahubbud dunya, yaitu masih berangan-angan ingin memiliki usia yang panjang dan mencintai dunia. Dalam dua hal ini kakek-kakek, nenek-nenek tidak kalah oleh para pemuda. Itu kata Nabi SAW dalam hadis ini muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bertambahnya usia dibarengi dengan bertambahnya dua hal itu. Berkata Nabi SAW dalam hadis lain yang juga muttafaqun alaih, kata beliau, yakburubnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Semakin menua Bani Adam, akan disertai dengan membesarnya dua hal. Semakin bertambah usia Bani Adam, selalu disertai dengan membesarnya dua hal pada diri Bani Adam itu. Apa yang selalu bertambah membesar sesuai dengan bertambahnya umur? Pertama, hubbul mal wa tulul umr, mencintai harta dan menginginkan panjang umur. Jadi jangan disangka kalau kakek-kakek nenek-nenek di atas 60, di atas 70 tahun, kayaknya pikirannya sudah ke akhirat tuh. Jangan disangka begitu. Semakin tambah umur, semakin cinta kepada dunia. Makanya jangan heran kalau umpamanya banyak para politisi yang sudah usianya di atas 60, di atas 70 tahun gitu ya, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, masih gesit berpolitik demi mencari uang dan kedudukan. Ada yang kayak begitu di Indonesia? Banyak. Mengorbankan kehormatan diri, mengorbankan kepentingan bangsa dan negara demi keuntungan pribadi, walaupun usianya sudah uzur. Semakin tua usia, semakin bertambah usia, semakin senior dari segi usia, semakin gede cintanya kepada dunia, dan semakin merasa usianya akan tetap panjang seperti angan-angan anak muda. Itu oleh Nabi SAW sendiri sudah ditetapkan, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Bertambah usia Bani Adam, bertambah pula dua hal pada diri orang tersebut, yaitu cinta dunia dan keinginan untuk hidup panjang. Bahkan nih, bukan sekedar matinya seorang Bani Adam yang tidak menghalangi kecintaannya kepada dunia. Bahkan kalau manusia sudah meyakini kiamat sudah dekat, cintanya kepada dunia ini tidak akan punah, tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, iqtarabatis sa'ah, ya, wala yazdadun nasu ala dunya illa hirsa, wala yazdadu minallahi illa bu'da. Beliau menyatakan, telah dekat kiamat dan tidaklah bertambah manusia terhadap dunia dengan dekatnya kiamat kecuali bertambah tamak, bertambah rakus, bertambah loba. Loba bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Maknanya loba apa? Serakah, tamak. Kalau loba bahasa Sunda banyak. Bertambah dekat kiamat, tapi kerakusan manusia kepada dunia juga bertambah. Bukannya mempersiapkan, tanda-tanda kiamat itu sudah banyak terjadi. Kita sudah membahas ya, banyak tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi itu. Ketika ada yang bertanya, apakah kasus supermoon, bukan Superman, itu juga termasuk tanda kiamat, yaitu kelihatan bulan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Iya, Nabi selesai menyatakan min asyratisah, ya, disebut mengembangnya infikhaul ahillah, mengembangnya bulan lebih besar daripada sebelumnya, sehingga orang-orang menyatakan oh ini bulan besarnya dua kali lipat daripada biasanya. Intifakul ahilla itu termasuk diantara tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat banyak yang sudah ada, sudah terlihat, sudah terjadi. Tapi apakah orang bersiap-siap untuk memasuki alam setelahnya, alam barzah, alam akhirat? Enggak, mereka tetap saja rakusnya kepada dunia tidak berkurang. Dan jaraknya kepada Allah bertambah jauh. Sebab Nabi SAW menyatakan wala yazdadu minallahi illa bu'da, dan mereka itu tidaklah bertambah dari Allah kecuali hanya bertambah jauh, bukan bertambah dekat, bukan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan amal soleh, malah tetap mengejar dunia sekalipun dia mengetahui kiamat sudah dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Pikiran manusia terhadap dunia tidak hanya untuk saat itu saja dan untuk dirinya saja, tapi untuk beberapa puluh ratus tahun ke depan, beberapa generasi ke depan, anak cucu sampai turunan tuh. Walaupun dia mengetahui umurnya ada batasnya, tapi hartanya, kerakusan kepada hartanya tidak ada batasnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, lau anna libni Adam wadian min dahabin ahabba ayyakuna lahu wadian walayyam la'afahu illa turab. Seandainya seorang anak Adam memiliki emas sebesar lembah, sebanyak lembah, bayangkan ada berapa ton emas yang dia miliki. Kalau diuangkan, wah entah berapa triliun, entah beberapa kaliun APBN itu ya. Kaya, orang yang punya emas satu lembah itu bisa bikin negara sendiri, bisa bikin pasukan sendiri itu, saking kayanya emas satu lembah. Seandainya seorang anak Adam memiliki emas satu lembah, niscaya dia akan menginginkan memiliki emas dua lembah. Kalau dipenuhi dua lembah, niscaya dia menginginkan memiliki emas tiga lembah, dan begitu seterusnya. Enggak ada puasnya. Dan walayyam la'afahu illa turab, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali dengan tanah. Maknanya hanya kematian yang bisa menghentikan dan membunuh sikap rakus manusia terhadap dunia ini. Bahayanya dunia kepada manusia lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang kelaparan melihat ada seekor kambing. Pernah enggak melihat tayangan Discovery gitu ya, Animal Planet gitu, yang suka menayangkan kehidupan binatang-binatang buas di hutan belantara di Afrika sana, tentang singa, tentang serigala. Kita bisa melihat bagaimana mereka berburu. Nah, bahayanya dua ekor serigala yang kelaparan terhadap seekor kambing. Nah, itu pasti kena kambing itu. Pertama, serigala itu lapar. Kedua, serigala itu lebih kenceng larinya daripada kambing. Hanya berapa langkah dapat itu, gak akan lebih dari setengah jam dagingnya bisa habis. Dipastikan mati itu siapa? Kambingnya tuh. Dikeroyok oleh dua orang serigala. Dua ekor serigala yang kelaparan. Bahaya banget. Tapi kerakusan serigala lapar terhadap kambing tersebut kalah oleh kerakusan manusia terhadap harta, terhadap dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madzibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf lidinihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua ekor serigala yang lapar yang dilepaskan kepada seekor kambing itu tidak lebih merusak, padahal itu sangat merusak, ya, sangat merusak dan sangat berbahaya. Tapi kedua ekor serigala yang lapar tadi ketika dilepaskan kepada seekor kambing tidak lebih merusak dibanding keserakahan seseorang terhadap dunia dan kehormatan terhadap agamanya. Harta, keserakahan manusia terhadap harta bisa merusak agamanya melebihi merusaknya dua ekor serigala kelaparan terhadap seekor kambing. Di kambing itu dipastikan dimakan gak oleh serigala lapar itu? Dipastikan dimakan. Dipastikan kalah atau menang itu kambing? Dipastikan kalah. Kambing gak punya senjata kecuali tanduknya. Tenaganya juga kalah, kecepatannya juga kalah. Oleh karena itulah, maka kalau dua ekor serigala yang kelaparan sangat merusak dan sangat berbahaya bagi seekor kambing, terlebih keserakahan manusia terhadap harta dunia lebih berbahaya dalam hal merusak agamanya. Orang bisa tidak peduli halal dan haram, ya, ketika keserakahan terhadap dunia ini menguasai orang, tidak akan peduli apakah usaha yang dilakukan untuk meraih harta itu merugikan orang lain atau tidak. Sikut kanan, sikut kiri, tendang sana, pukul sini. Yang penting dirinya untung, gak apa-apa. Orang lain mengalami kerugian karena kedzaliman kita. Dan ini termasuk diantara salah satu tanda hari kiamat. Nabi SAW menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia itu suatu zaman, ya, la yubalu fihal mar'u, ya, tidak, seseorang tidak peduli di zaman itu, tidak peduli lagi terhadap hartanya. Apakah amin halalin au min haramin, apakah dia itu halal apa haram, gak peduli lagi. Yang penting dapat. Sampai keluar sebuah moto gitu, ya, yang menyatakan cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Padahal antara susah tidaknya itu bukan karena halal haramnya. Ada kesan seolah-olah mencari yang halal itu jauh lebih susah daripada mencari yang haram. Padahal pintu untuk meraih atau memperoleh yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Kalau yang haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu semuanya halal. Yang Allah haramkan umpamanya riba, mencuri, berjudi, kayak gitu kan, menipu, itu disebut hanya beberapa gelintir. Yang tidak disebut tentang cara memperoleh harta berarti itu halal apapun itu. Makanya tidak disebutkan satu-satu karena lebih banyak, saking banyaknya tidak perlu untuk disebutkan. Yang disebutkan hanya yang haram. Tapi orang terbalik, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Padahal mencari yang halal jauh lebih banyak dan lebih mudah daripada mencari yang haram. Di mana letak merusaknya harta terhadap agama seorang muslim banyak. Pertama, akan dikacaukan pikirannya, konsentrasinya dibuyarkan, tidak akan fokus di dalam berpikir tentang apapun, dan dunia yang dia kejar akan semakin menjauh. Siapa sih yang mengatur hati, pikiran, perasaan kita? Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya jelaskan, mungkin ikhwan akhwat yang hadir ini sering mendengar, baik di pertemuan yang lalu ketika beberapa tahun lalu saya kesini, ataupun mungkin melalui streaming Radio Roja Bandung di YouTube dan seterusnya, ya, bahwa yang mengatur hati, perasaan itu Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Kita mah gak bisa ngatur hati kita, gak bisa memanage hati kita, enggak. Karena antara kita dengan hati kita oleh Allah dihalangi, disekat. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat, cari sendiri, 23 atau 24, Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ayat 23-nya tuh. Ya. Awal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Terus wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kata Allah, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sungguhnya Allah, yahulu, menghalangi apa? Bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya, dihalangi oleh Allah. Makna dihalangi, manusia tidak bisa mengatur hatinya sendiri. Kalau tidak bisa mengatur, terus hati diatur oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang mengatur hatinya, seluruh hati manusia. Kata Rasul sesam kullu quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Dalam riwayat lain, yusarrifu kaifa yasha. Sesungguhnya inna quluba bani Adam, hati-hati bani Adam, hati kita semua berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikkan itu hati sekehendaknya. Yang membolak-balikkan hati kita, yang mengatur hati kita, yang merubah-rubah hati kita itu siapa? Allah Azza wa Jalla, bukan kita. Makanya salah satu doa yang masyhur yang banyak dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah, zat yang maha membolak-balikan hati manusia, tetapkan hati saya di atas agamamu. Tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Termasuk pikiran, termasuk akal, termasuk perasaan. Allah lah yang mengatur perasaan kita, apakah sedih atau bahagia, menangis atau tertawa. Wa annahu wa adkaha wa abka. Dalam surah An-Najm Allah menyatakan wa annahu wa adkaha wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat manusia itu tertawa atau manusia itu menangis. Allah tuh yang membuat kita tertawa atau menangis juga. Kalau Allah menginginkan orang tertawa, Allah berikan kesenangan. Kalau Allah menginginkan dia menangis, Allah berikan kesedihan yang membuat dia menangis. Allah yang mengatur semuanya itu. Nah, tapi Allah tidak sewenang-wenang dalam mengatur hati manusia. Allah jelaskan bagaimana caranya agar hati kita oleh Allah diistiqamahkan, disenangkan, dibahagiakan, difokuskan, konsentrasi kita dalam segala hal, Allah sudah jelaskan. Dan kalau Allah juga sudah jelaskan, kalau kalian melakukan ini, maka fokus konsentrasi kalian akan dibuyarkan. Kalian akan diberikan keresahan, kegelisahan, dan kesedihan. Allah sudah jelaskan, baik dalam ayat ataupun hadis-hadis yang sahih melalui lisan suci Nabi SAW. Nah, diantaranya, orang yang rakus kepada dunia, kerakusan kepada dunia, salah satu penyebab Allah mengatur hati kita sehingga hati kita tidak fokus. Hati kita itu bercabang ke sana kemari. Hati kita selalu dilanda keresahan dan kegelisahan. Allah yang mengatur semua itu. Dan salah satu sebabnya kita terlalu cinta dunia dan rakus kepada dunia, dan menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah." Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya? Farraqallahu alaihi amrahu, Allah porak-porandakan semua urusannya tuh. Farraqo itu Allah pecah belah tuh fokus perhatiannya, konsentrasinya. Allah berikan pikiran-pikiran yang apa? Yang membuat Allah berikan masalah-masalah yang membuat pikirannya itu bercabang ke sana kemari, terbawa-bawa dalam sholat, terbawa-bawa dalam mimpi. Ketika sholat takbir Allahu Akbar, mulut kita ini mengucapkan kata-kata doa yang kita baca dalam sholatnya, dikir-dikir di dalam sholat, kemudian membaca ayat ketika berdiri, itu mulutnya. Pikirannya kemana? Ingat ke masalah dunia, ingat ke saldo berapa kemarin nih, di bank ini sekian, di bank itu sekian, ada 12 account tuh, rekening, lupa jumlahnya, diingat-ingat di dalam sholat. Tagihan kartu kredit berapa tuh? Dia gak mikir apa halal apa haram memiliki kartu kredit, tapi berapa tagihan kemarin? Di dalam sholat diingat itu. Allah menyatakan, Rasulullah SAW menyatakan, siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah porak-porandakan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan selalu terbayang di kedua kelopak matanya tuh. Yang ada di pikirnya takut uang ini berkurang atau bahkan habis, takut bisnisnya ini bangkrut atau ditipu orang, akhirnya dia hidup sengsara seperti sebelumnya. Itu yang ditakutkan. Dan siapa yang memberikan pikiran seperti itu? Allah. Allah Rasulullah SAW menyatakan, wa ja'ala faqrahu baina ainihi, Allah akan menjadikan kemiskinan selalu terbayang di pelupuk matanya. Wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali sebatas apa yang telah Allah catatkan untuknya. Sudah Allah takdirkan, gak akan bisa lebih gitu. Kalau Allah hanya memberikan kita 1 juta, sehebat apapun usaha yang kita lakukan, tetap gak akan bisa lebih dari 1 juta yang Allah telah tetapkan untuk dirinya. Ini bahaya dan efek negatif dari cinta dunia dan menjadikan dunia sebagai cita-cita hidupnya. Sebaliknya nih, Nabi SAW melanjutkan, ya, kata beliau, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrah wa ja'ala ginahu fi qalbih wa atatid dunya wa hiya raghimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai cita-citanya? Jadikan akhirat sebagai cita-cita hidup kita. Apa efeknya? Kata Allah, jama'allahu lahu amroh, Allah akan memfokuskan semua urusannya. Dia fokus. Karena apa? Karena memang semua yang dia lakukan di dunia ini untuk akhirat. Karena cita-citanya untuk akhirat. Punya duit, bagaimana duit ini agar bisa bermanfaat untuk akhirat nih. Jadilah keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, menolong orangnya dan seterusnya tuh. Punya kedudukan, dipakai untuk membantu sebanyak mungkin orang, melepaskan sebanyak mungkin orang dari kesulitan, memudahkan urusan sebanyak mungkin orang yang mampu dia mudahkan urusan itu. Dan ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan disesuaikan dengan jenis amalan. Siapa orang yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Siapa orang yang menolong orang lain, Allah akan menolong orang itu dunia akhirat. Siapa orang yang melepaskan orang lain dari sebuah kesulitan, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia dan akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Hadis-hadis tentang masalah itu banyak. Makanya kalau kita ingin dimudahkan urusan kita dunia akhirat, coba permudah urusan orang yang berurusan dengan kita. Kalau kita ingin dilepaskan dari kesulitan dunia akhirat oleh Allah, coba cari orang yang memiliki kesulitan, kita lepaskan dia dari kesulitan tersebut. Allah akan memberikan balasan yang sama kepada kita dunia akhirat, kita akan dilepaskan. Kalau kita ingin ditolong selalu oleh Allah, selalulah kita menolong orang lain yang butuh pertolongan. Oh, Allahu fi aunil amdi makanal amdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu selalu menolong sesama saudaranya. Ingat, ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia, pada hakikatnya kita sedang bermuamalah dengan Allah. Muamalah kita dengan Allah diaplikasikan dalam bentuk muamalah kita dengan sesama manusia. Makanya karena muamalah kita itu kepada sesama manusia merupakan perwujudan dari muamalah kita terhadap Allah, makanya balasan yang kita harapkan adalah dari Allah. Allah yang menyuruh kita menolong orang lain, melepaskan kesulitan orang lain, membantu orang lain. Allah yang memerintahkan. Kalau Allah yang merintahkan lalu kita laksanakan, Allah pasti ridho dan Allah pasti memberikan balasan. Bukan mengharapkan balasan dari orang yang kita tolong itu, enggak. Dia mau menolong atau tidak, mau berterima kasih atau tidak kepada kita, peduli amat. Sebab yang kita harapkan mah balasan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam salah satu ayat tentang orang beriman, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ini hanyalah memberi makan kepada kalian liwajhillah, hanya karena Allah, hanya mengharapkan wajah Allah di akhirat nanti. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, bahkan juga ucapan syukran. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih, enggak. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Yang kami harapkan dari Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai cita-citanya, Allah akan jadikan seluruh urusannya itu menyatu, fokus, gampang, ya. Dan waja'ala ghinahu fil qalbi, Allah akan memberikan perasaan cukup di dalam hatinya, cukup terhadap dunia ini walaupun ala kadarnya, walaupun seadanya. Hidup itu jangan berlebih-lebihan. Hidup itu cukup pas-pasan. Pas kita ingin beli rumah, pas ada uangnya. Pas kita ingin makan enak, pas ada makanan enak itu. Pas kita ingin nambah mobil, pas ada uangnya. Bukan gitu pas-pasan teh, itu mah berlebih-lebihan teh. Wa atatid dunya wa hiya raghima. Ah, ini nih, ini Allah yang ngatur. Berdasarkan lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, di kalimat terakhir dari hadis ini, dunia akan mengejarnya, dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina dalam pandangannya. Dia ngejar akhirat, dia mulia tuh. Dunia pun jatuh cinta kepada orang yang mengejar akhirat. Akhirnya dunia pun mengejar dia. Dalam keadaan dunia begitu hina dalam pandangan orang itu. Kamu ngejar-ngejar saya terus. Saya enggak suka kamu, kamu berbahaya nih kan gitu. Oleh karena itulah maka kita mengetahui berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad ini bahwa menjadikan dunia sebagai cita-cita kita menimbulkan kerugian. Apa kerugiannya? Kerugiannya konsentrasi kita terpecah tuh. Terus selalu takut miskin walaupun uangnya begitu banyak, mobil banyak, rumah juga banyak dan bagus-bagus. Tapi kalau itu jadi cita-cita hidupnya, takut, takut apa? Takut miskin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, waja'ala faqrahu baina ainihi. Allah akan menjadikan kefakiran selalu terbayang di pelupuk kedua matanya. Makanya berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia, dia tidak akan bisa melepaskan diri dari tiga keburukan ini nih. Selama hidupnya, dia akan terus ditempel oleh tiga keburukan berikut ini. Ini orang yang mencintai dunia. Apa saja? Pertama, hammun lazimun. Ham itu apa? Keresahan, kegelisahan. Bedanya dengan hazan atau huzan, huzan itu kan kesedihan. Ham itu diterjemahkan oleh kita dengan keresahan, kegelisahan. Atau anak muda sekarang menyebutnya dengan istilah risau dan galau. Sama ya dengan resah dan gelisah. Bedanya dengan hazan atau huzan, kesedihan. Kalau huzan atau hazan, sedih karena masa lalu yang sudah terjadi, karena musibah, karena keburukan, karena ketidakenakan yang pernah teralami oleh dia, sedih dia. Kalau ham, keresahan, kegelisahan adalah sama ketidaknyamanan hati karena perkara-perkara yang akan datang. Perkara itu belum teralami, tapi apa yang belum teralami itu menjadikan dia itu tidak nyaman perasaannya. Banyak takut, banyak khawatir ini, khawatir itu ham. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, muhibbud dunya la yanfaku min thalath. Orang yang mencintai dunia itu tidak akan terlepas dari tiga perkara. Pertama, keresahan, kegelisahan, kerisauan, kegalauan yang lazimun. Lazim itu yang nempel terus, yang tidak lepas dari kehidupannya. Keresahan, kegelisahannya itu terus menerus mewarnai hatinya, perasaannya, pikirannya dalam kehidupan. Ini muhibbud dunia. Uangnya banyak, tidak terhitung dan tidak tertampung. Orang Sunda menyatakan uangnya bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah, lubak libuk nepikeun ka teu kalebok. Walaupun di Qatar saya pakai bahasa Sunda tetap. Tapi saya terjemahkan, bro di juru, bro di pantok itu maksudnya bro itu bertumpuk di juru di pojok ya, bertumpuk di depan pintu, ngalayah di tengah imah itu, berceceran di tengah rumah, itu kekayaannya uang itu, lubak libuk itu melimpah sampai tekalebok. Mana tekalebok itu sampai enggak kemakan, saking melimpahnya itu uangnya, itu kekayaannya ya. Apakah itu membuat dia bahagia? Enggak, itu membuat dia resah, gelisah. Kekayaannya terbawa terus ke dalam pikirannya, mau tidur, bahkan di dalam sholat yang dia lakukan tentang hartanya. Urusan saya di bidang anu ya, gimana nih, rugi apa untung? Harga minyak dunia ini mempengaruhi enggak kepada perusahaan dan produk dari perusahaan saya ini? Saham ini, saham itu, ada kerusuhan di sana, kerusuhan di sini, ada gempa bumi di sana, ada bencana alam di sini, berpengaruh enggak? Itu ngitung terus, makin banyak uangnya, makin banyak perusahaannya, makin banyak bisnisnya, makin banyak pikirannya, makin resah dia. Ini yang pertama, hammun lazim. Yang kedua, wata'abun daimun, kelelahan yang juga terus menerus. Lelah, apanya yang lelah? Semuanya. Lelah badannya, pikirannya, perasaannya, hatinya, semuanya. Dan yang ketiganya adalah wahasaratun la yang qadi, dan penyesalan yang tidak ada akhirnya, yang tidak ada putus-putusnya. Ini orang yang mencintai dunia tidak akan lepas dari ketiga perkara yang tadi disebutkan. Jadi ini berbahaya, mencintai dunia. Adapun akhirat, akhirat tidaklah bisa dibandingkan dengan dunia dari sisi manapun. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam membandingkan dunia dengan akhirat dengan perbandingan yang beliau ungkapkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Beliau bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirati illa mithla ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji'." Demi Allah, tidaklah perbandingan dunia dibanding akhirat kecuali taubahnya seperti apabila salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Celupkan jari ke lautan, angkat lagi. Ada enggak air yang nempel di jari? Ada. Lalu netes lagi. Kata Nabi SAW, "Falyandur ila mayarji." Coba kamu lihat, perhatikan tetesan air dari telunjukmu yang kembali menetes ke lautan itu. Satu tetes itulah dunia, sedangkan air samudra yang maha luas itulah akhirat. Perbandingan dunia dengan akhirat itu ibarat satu tetes air dengan samudra yang tidak bisa diukur saking luasnya. Sebanding enggak dunia dengan akhirat? Jauh tidak sebanding. Tidak ada harganya. Tadi sudah kita jelaskan, dunia itu begitu hina, begitu jijik, begitu terlaknat dan seterusnya. Sedangkan akhirat luar biasa. Nanti kita jelaskan bagaimana agungnya akhirat. Karena dunia ini sama sekali tidak berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itulah maka dunia ini oleh Allah diberikan kepada orang yang paling ingkar dan paling durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Kepada orang yang paling musyrik, paling kafir, paling menentang Allah dan Rasul-Nya, Allah berikan dunia. Sejarah sudah membuktikan raja-raja yang sangat kafir, sangat musyrik, menentang Allah, bahkan menyamakan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud, ya, seperti Abraha dan yang lain-lain. Kurang bagaimana berkuasanya mereka, kurang bagaimana durhakanya mereka kepada Allah. Allah berikan dunia, Allah berikan harta, Allah berikan kekuasaan, Allah berikan segala-galanya kepada mereka. Kenapa mereka sangat durhaka tapi oleh Allah diberikan dunia? Karena dunia tidak memiliki harga sedikit pun. Kalau dunia punya harga walaupun sedikit, dalam pandangan Allah, niscaya orang-orang kafir tidak akan diberi minum walaupun satu tetes air. Kalau punya harga, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, dan Syekh Al-Albani menyatakan ini hadis sahih sebagaimana dalam kitab silsilah al-hadis as-sahihah. Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masaqa kafiran minha syurbatama." Seandainya dunia ini memiliki nilai di sisi Allah senilai seharga satu helai sayap seekor nyamuk, padahal sayap seekor nyamuk, bahkan dengan nyamuk-nyamuknya sekalian, bukan hanya sayapnya, ada harganya enggak menurut kita? Enggak ada harganya. Kecuali sedikit ada harga, paling bermanfaat untuk apa? Untuk makanan cicak, ya. Untuk makanan burung umpamanya, ambil nih, disodorkan ke burung yang kecil dimakan. Ada harganya tapi sangat-sangat kecil. Kata Rasul SAW, seandainya dunia punya nilai di sisi Allah, punya harga walaupun harganya sekecil, semurah harga sayap seekor nyamuk, masaqa kafiran minha, niscaya Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun hanya setetes air. Biarkan mereka kelaparan, biarkan mereka kehausan, karena dunia punya harga walaupun harganya rendah dan murah di sisi Allah, enggak akan dikasih apa-apa. Tapi karena dunia ini sudah kita jelaskan tadi lebih hina daripada bangkai binatang, lebih jijik daripada kotoran manusia, maka Allah berikan saja kepada orang-orang kafir itu. Maka diberi harta bukanlah kemuliaan. Diberi harta itu bukanlah sebuah kehormatan. Karena dunia tidak memiliki harga apa-apa di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedih karena kehilangan dunia, itu lebih rendah nilainya daripada buang air besar lalu merasa sedih. Ada gak orang yang setelah BAB sedih? Kenapa kamu sedih? Habis BAB, habis saya buang semua yang saya beli di supermarket. Ada yang begitu? Gak ada. Kalau ada orang yang sedih setiap ada, saya mah sayang mau BAB itu mahal. Saya ya enak makanannya, ya mahal harganya, gitu ya. Masa sekarang harus saya buang? Enggak, gitu ya. Pas nggak ketahan kebuang lalu sedih, sayang. Tuh ada yang begitu? Nggak ada. Maka kalau ada orang yang sedih karena kehilangan dunia, sama dengan orang tadi itu. Karena dunia di sisi Allah seharga kotoran manusia tadi, sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita terangkan. Maka fokuslah kejar akhirat walaupun kita harus kehilangan dunia, daripada sebaliknya. Daripada kita mengorbankan akhirat hanya untuk fokus mengejar dunia, terbalik, dunia ini pasti ditinggal. Jadi nilai atau perbandingan dunia dengan akhirat, pertama oleh Nabi SAW diperbandingkan dengan satu tetes air dibanding samudra yang maha luas. Kedua, perbandingan dunia dengan akhirat dari sisi waktu. Kita sudah jelaskan, sudah kita terangkan, sudah kita singgung di beberapa pertemuan yang lalu di reng-rengan daurah ini ya. Berapa lama kita hidup? Puluhan tahun, maksimal 100 tahun, jarang ada orang yang di atas itu. Walaupun kita 100 tahun, lebih dari 80 tahun masih hidup, kehidupan di atas 70, di atas 80 tahun bukan sebuah kenikmatan. Karena apa? Karena dunia sudah tidak terasa lagi nikmat bagi orang yang sudah sangat sepuh seperti itu. Mau makan enak sudah ompong. Ya, mau menikmati pemandangan baru ketebak angin sedikit aja batuk dan bersin dia. Ya. Ah, mau lihat pemandangan bagus dan apa namanya? Keramaian. Ini sudah bolor mata. Sudah enggak jelas lagi. Itu ada tuh di pantai Kornis itu, wah suasananya enak, ingin lari. Jangankan lari, berjalan aja didorong. Sudah gak nikmat lagi. Bisa tidur gak? Susah tidur. Ngantuk ada, tidur tidak bisa. Kena penyakit amnesia, insomnia. Kalau amnesia apa? Hilang ingatan. Insomnia, susah tidur, itu tersiksa. Ya, sampai-sampai ada seseorang yang sudah tua lebih dari 80 tahun, hampir 90 tahun gitu ya, tapi masih hidup. Teman-teman seangkatannya sudah tidak ada. Ketika bertemu dengan orang lain, ma, ibu gitu kalau bahasa kita, udah tua masih kuat, masih sehat ya, semoga panjang umur. Langsung dia marah, jangan doakan saya panjang umur, sudah bosan hidup. Sudah bosan hidup ya, karena sudah gak bisa lagi menikmati dunia ini. Sampai meninggal hanya puluhan tahun, katakanlah 100 tahun, sudah masuk ke alam kubur. Di alam kubur kehidupannya jauh berbeda. Bisa sangat bahagia kalau iman amal soleh, bisa sangat sengsara kalau durhaka ketika di dunianya. Sampai hari kiamat, entah berapa puluh tahun, ratus tahun, ribu tahun, atau bahkan juta tahun, kita gak tahu. Yang jelas jauh lebih lama daripada kehidupan kita di alam dunia. Sampai kiamat terjadi, masuk ke alam akhirat, berakhir di surga dan di neraka, tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Setelah ahli surga semua masuk ke dalam surga, termasuk ahli surga yang pernah ke neraka dulu karena dosa-dosanya, lalu setelah lunas itu dosanya dengan azabnya, diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Ini murni ahli surga, itu murni ahli neraka. Nggak akan ada lagi ahli neraka yang pindah ke surga lagi. Lalu didatangkanlah seekor kambing besar yang bertanduk, dibawa oleh malaikat, dibawa ke tengah-tengah tempat antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, hai ahli surga, hal ta'rifuna, kamu kenal gak kambing ini apa? Dijawab, iya, itu adalah maut, itu adalah kematian. Hei ahli neraka, kamu tahu? Ya, tahu, itulah maut. Lalu kematian itu disembelih. Kematian yang disimbolkan dengan seekor kambing disembelih. Matilah kematian tersebut. Setelah kematian mati, tidak akan ada lagi mati. Karena matinya sudah mati. Setelah itu malaikat berkata, ya ahlal jannah khulud lamut, wahai ahli surga, sekarang kalian abadi, tidak akan pernah ada lagi kematian. Jangankan mati itu di surga mah, tidur aja gak ada. Tapi kita gak ngantuk, gak lelah. Karena apa? Karena tidur di saat harus bersenang-senang adalah sebuah kerugian, ya. Umpamanya seorang ABG anak muda janji nih sama kawan-kawan nih, nanti kita akan futsal jam 10 atau jam 9. Itu futsal itu saat yang paling ditunggu-tunggu. Selain olahraga juga seneng kumpul-kumpul sama teman, tertawa tertiwi gitu ya. Pokoknya menyenangkan, saat yang ditunggu-tunggu sepekan sekali tiap hari libur tuh. Siap, setelah jam 7 sarapan dulu. Jam 8 dia sudah siapkan sepatu, siapkan kaos, siapkan handuk, siapkan uang untuk bayar sewa lapangan gitu ya. Sambil baca-baca, menjelang jam 8:30 gak sengaja rep tidur. Bangun-bangun mau zuhur, begitu bangun jam 11:30 mau zuhur, arah futsal kelewat. Kecewa banget dia kan, kenapa saya harus tidur? Rugi tidur di saat harus bersenang-senang. Maka di surga tidak ada tidur karena apa? Saatnya bersenang-senang. Makannya bukan karena lapar, bukan karena haus, tapi sekedar menikmati lezatnya makanan, buah-buahan, minuman, dan seterusnya. Tidak tidur di sana. Apalagi mati. Maka ahli surga yang selama ini sudah mengalami kenikmatan yang tak terhingga, sudah bahagia, begitu dinyatakan kalian abadi dalam kebahagiaan, maka bertambah lagi kebahagiaan dibanding sebelumnya. Karena kebahagiaan yang ternyata sedang dialami, dinikmati, dan dirasakan itu tidak akan pernah ada akhirnya, terus. Ahli neraka sebaliknya, sebelum si kambing yang merupakan simbol dari kematian itu disembelih, mereka sudah sedih, mereka sudah menderita, mereka sudah disiksa. Setelah diketahui bahwa mereka abadi, tidak akan mati-mati, kesedihannya bertambah berlipat. Aduh, menderita begini ternyata tidak ada akhirnya. Abadilah penghuni neraka, abadilah penghuni surga, dan itu kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Dengan demikian, dari segi waktu dunia ini singkat dan akhirat abadi. Maka layakkah kita mengorbankan kehidupan abadi hanya mengejar kehidupan yang sementara? Enggak layak. Orang yang cerdas, al-kayyis mandana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang selalu menghitung-hitung amal dirinya dan mempersiapkan kehidupan untuk akhirat. Itu yang cerdas, karena dia tahu akhirat abadi sedangkan dunia hanya sementara. Adapun orang yang tahu dunia hanya sementara, akhirat abadi, lalu memilih dunia, cerdas gak yang kayak begitu? Bodoh atau ya, super bodoh. Oleh karena itulah, maka kepahitan penderitaan di dunia dalam rangka mengejar akhirat, pahitnya tersebut akan berbuah manis di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, beliau menyatakan, hulwatul dunya murratul akhirah wa murratul dunya hulwatul akhirah. Rasa manis ya, kebahagiaan di dunia akan menjadi kepahitan di akhirat, dan kepahitan di dunia akan menjadi manis di akhirat. Contoh yang pahit di dunia apa? Ibadah itu terasa pahit ya. Tengah malam harus bangun tahajud. siang-siangnya harus melaparkan diri, menghauskan diri, melemaskan diri dengan apa? Saum. Pahit apa manis? Pahit. Harus ikut ke kajian seperti ini 3 jam dari jam 8 sampai jam 11. Sudah kebayang tuh, ini pinggang pasti panas. Ya pinggang panas, ya pantat panas gitu ya. Ya kepala berat, ngantuk ya. Ya disindir terus sama ustaznya. Aduh, menderita, pahit itu. Tapi pahit yang kita alami sekarang nanti berbuah manis di akhirat. Makanya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Karena apa itu? Terpenjara oleh apa? Oleh aturan. Enggak boleh ini, enggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Seolah-olah dunia ini penjara bagi dirinya. Apalagi adapun orang kafir bebas. Ini dilarang, ah labrak, ini laksanakan, ah sebodoh amat, malas, ah gimana saya aja hidup mah bebas, seolah-olah dunia ini surga bagi dirinya. Ini orang kafir. Tapi bagi orang mukmin, dunia ini seolah-olah penjara. Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin, tapi surga bagi orang-orang kafir. Makanya kalau di dunia kita harus begini dan begitu dan merasakan kepahitan selama mematuhi aturan Allah, karena memang demikianlah yang semestinya. Nabi SAW pun menyatakan, hulwatul dunya murratul akhirah wa murratul dunya hulwatul akhirah. Manis di dunia akan menjadi pahit di akhirat. Manis di dunia itu kesenangan di dunia, coba senang-senang saja, langgar semua aturan Allah, abaikan semua perintah Allah, senang-senang di dunia, nanti menjerit di akhirat, pahit di akhirat. Sebaliknya kalau kita merasakan kepahitan di dunia, akan berbuah manis di akhirat nanti ya. Dan banyak lagi perbandingan lain antara dunia dan akhirat. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita menjadikan akhirat sebagai cita-cita? Pertama, kita harus mengetahui dan meyakini tentang poin-poin tadi. Dunia sangat hina, terlaknat, sangat jijik, tidak berharga. Sedangkan akhirat begitu mulia, begitu agung, begitu tinggi nilainya dari segala segi. Mengetahui hal itu, kita akan bisa memilih. Siapapun orang yang punya akal, yang punya pikiran yang normal, pasti akan lebih memilih akhirat daripada dunia, ya. Ini yang pertama, ketahuilah semua poin-poin tadi dan yakin. Jadikan itu sebagai kerangka perasaan dan berpikir kita di dalam hidup. Ingat, dunia jauh lebih agung daripada akhirat jauh lebih agung daripada dunia. Dunia ini hina, dunia ini jorok, dunia ini terlaknat, dunia ini tidak ada harganya. Itu terus saja begitu. Maka kita tidak akan menjadikan dunia sebagai cita-cita dan tidak akan kecewa ketika dunia ini luput dari diri kita. Yang penting jangan sampai yang luput dari kita ini akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita tidak menjadikan dunia sebagai cita-cita hidup kita, maka berupayalah untuk membersihkan selalu hati dan jiwa kita. Ketika hati dan jiwa kita bersih, kita akan tetap cerdas, fokus mengejar akhirat dan menjauhi dunia. Tapi ketika hati kita terkotori oleh dosa dan maksiat, maka orientasi hidup akan berubah. Kita akan menjadikan dunia sebagai cita-cita dan akhirat sesuatu yang diabaikan. Karena apa? Karena setiap dosa dan kemaksiatan mengandung unsur kesenangan. Kedua, kesenangannya bersifat candu, membuat orang apa? Ketagihan. Sekali berbuat dosa, dia akan ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Itu yang menyebabkan orang susah tobat, walaupun dia tahu bahwa itu dosa. Coba umpamanya kepada para pemabuk, tahu nggak itu dosa? Tahu. Ingin nggak berhenti? Mungkin ingin, tapi bisa nggak berhenti? Nggak bisa, karena dia sudah merasakan kepuasan batin, kepuasan jiwa dengan mabuknya dan kecanduan secara fisik dan psikis. Judi juga demikian, zina juga demikian, korupsi juga demikian. Uangnya sudah seuduk-uduk, enggak tertampung, enggak ada tempat yang bisa menampung, tapi masih saja mencuri dan korupsi uang rakyat, masih dia lakukan. Tujuh turunan enggak akan habis, masih tetap. Sebagaimana hadis tadi, kalau seseorang manusia punya emas sebesar lembah, sebanyak lembah niscaya dia menginginkan lembah yang kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Jadi poin yang kedua yang harus kita lakukan agar kita tidak menjadikan dunia sebagai cita-citanya, jauhi dosa, jauhi maksiat, bersihkan hati. Salah satu doanya adalah umpamanya, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu tengah-tengah awalnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Wal 'azzi wal kasal, kelemahan dan kemalasan. Wal harami wa adzabil qabr, dan dari kepikunan dan azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku. Anta khairu man zakkaha, Engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwa ini. Anta waliyuha wa maulaha, Engkaulah wali, pemilik, dan pengatur bagi jiwa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terus dari apa, ilmin la yanfa, qalbin la yahsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah. Hafalkan doa itu, baca sesering mungkin. Baca itu di dalam sholat, ketika apa? Sujud. Baca ketika sujud. Tapi jangan lupa baca subhana rabbiyal a'lanya. Jangan saking semangatnya membaca doa itu dalam sujud, subhana rabbiyal a'lanya lupa. Baca dulu subhana rabbiyal a'lanya, baru doa yang lain. Baca selesai sholat, baca antara adzan dan qomat, baca di saat-saat doa mustajab. Minta agar salah satunya jiwa kita, hati kita dibersihkan. Sering-sering istighfar, minta ampun, tobat kepada Allah. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant, faghfir li maghfiratan min indik. Itu juga bisa dibaca di dalam sholat, baik sujud ataupun tahiyat akhir dibolehkan, dianjurkan. Dan banyak lagi ya yang lain-lainnya. Sucikan jiwa kita dengan cara menjauhi kemaksiatan dan banyak-banyak berdoa, mohon ampunan, istighfar, dan mohon agar Allah Azza wa Jalla membersihkan jiwa dan hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar kita bisa menjadikan dunia akhirat sebagai cita-cita kita adalah jadikan dunia sebagai alat untuk meraih akhirat. Anggap dunia sebagai ladang bagi akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia adalah tempat menanam, akhirat tempat memanen. Dunia tempat beramal dan berjuang, akhirat tempat menerima balasan dari seluruh amal dan perjuangan yang kita lakukan di dunia. Jadikan dunia seperti itu, bukan menginginkan hasil yang bisa kita dinikmati di dunia ini pula. Sekarang kita berbuat, kita ingin menikmati hasil perbuatan kita di dunia ini juga. Jangan sampai seperti itu. Kalau kita menjadikan dunia sebagai alat, media untuk meraih kebahagiaan di akhirat, maka dunia akan kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita punya harta, akan keluar zakatnya, infaknya, sedekahnya, agar itu bisa menjadi penyelamat kita di akhirat. Kalau kita punya kekuasaan, kita akan gunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran, memberantas segala macam kebatilan, kedzaliman, kejahatan, penyimpangan. Karena itu kekuasaan yang akan menolong kita di akhirat. Kalau kita punya ilmu, kita akan gunakan ilmu itu untuk apa? Untuk bisa menghasilkan pahala yang akan dipetik keuntungannya di akhirat. Diamalkan, diajarkan, didakwahkan, dan seterusnya. Kalau kita memiliki umpamanya pangkat, demikian juga sama dengan kekuasaan. Apapun yang kita miliki dari dunia ini, selalu akan kita manfaatkan untuk meraih keuntungan di akhirat kelak. Dia tidak akan pelit dengan hartanya, dia tidak akan dolim dengan kekuasaan dan pangkat yang dimilikinya, dia tidak akan egois dengan ilmu yang dia kuasai dan dia fahami. Dia akan menjadi orang yang paling dermawan di dunia dengan apapun yang dia miliki. Ilmunya dia bagikan, hartanya dia bagikan, kekuasaannya pun dia pakai untuk menolong orang dan seterusnya. Maka semuanya akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar di akhirat nanti. Kalau menjadikan dunia ini sebagai alat untuk meraih kehidupan yang bahagia di akhirat nanti. Itulah di antara beberapa kiat dan kiat-kiat lainnya tidak sempat untuk kita jelaskan. Cukup sampai di sini saja kajian kita ini, dan waktu yang tersisa akan kita gunakan untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Kita mulai dari yang hadir dulu, nanti masuk ke WA ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ngacung aja langsung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keraskan lagi, Pak. Iya, tadi disebutkan kita harus bertakwa kepada dunia. Kenapa? Bukankah wanita itu fitnah dunia? Pertama karena memang Nabi selesai memerintahkan itu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada dunia dan bertakwalah kalian kepada para wanita. Nabi yang merintahkan. Kedua, makna takwa di sini bukan tunduk dan patuh. Sudah saya jelaskan tadi. Bukan tunduk dan patuh kepada wanita. Semua keinginan wanita dipenuhi karena harus takwa kepada wanita sebagaimana sabda Nabi. Bukan itu. Sudah diterangkan makna takwa adalah membuat apa? Perisai, penghalang. pelindung antara kita dengan fitnah wanita. Takwa kepada wanita, jangan sampai terfitnah oleh wanita. Takwa kepada wanita, jangan sampai kita ini mendekati wanita. Takwa kepada wanita dengan cara tunduk dan patuh kepada aturan Allah yang berkaitan dengan wanita. Jangan berkhulwat, jangan berikhtilat, jangan menatap, jangan tergiur dengan kecantikannya. Itu aturan Allah tentang wanita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki mukmin, hendaklah mereka menjaga pandangannya dari wanita. Itu salah satu cara takwa kepada wanita, ya begitu. Tundukkan pandangan. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin. Ya, janganlah salah seorang kalian berdua-dua dengan seorang wanita. Cara bertakwa kepada wanita, jangan berdua-dua dengan wanita. Juga jangan ikhtilat, jangan safar berbarengan dan seterusnya. Itu makna takwa. Jadi kenapa kita harus takwa kepada wanita? Bukankah wanita itu fitnah dunia? Justru karena itulah kita harus bertakwa kepada wanita agar tidak terfitnah. Takwanya dengan cara menjauhkan diri dari wanita sebagai perisai bagi kita dari fitnah wanita. Mematuhi aturan Allah yang berkaitan dengan para wanita. Jadi kuncinya ada dalam pengertian takwa. Takwa kepada wanita artinya bukan tunduk dan patuh kepada wanita, tapi justru membuat benteng perlindungan antara kita dengan fitnah wanita. Itu maknanya, Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dari hadirin sebelum masuk ke WA. Ya. Kalau bisa nanti panitia menyediakan mic untuk penanya, agar suara penanya masuk juga ke radio, ke Facebook ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Tadi dikatakan ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terlaknat. Apa makna terlaknat? Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat juga semua yang ada di dunia kecuali tiga, zikrullah dan semua yang berkaitan dengan zikrullah, kemudian orang alim dan orang yang belajar ilmu. Apa makna laknat? Laknat itu adalah al-ib'an min rahmatillah awit tard min. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Terusir dari rahmat Allah, dari kebaikan Allah. Dunia terlaknat maknanya dunia ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk, ya, itulah yang dimaksud dengan terlaknat. Maknanya apapun yang ada di dunia ini itu tidak akan mengundang turunnya rahmat Allah, kebaikan dari Allah, enggak, kecuali tiga tadi, zikrullah, termasuk seluruh ibadah itu zikrullah, itu saum itu zikrullah, infak dan sedekah itu zikrullah juga, zikirnya dengan anggota badan. Kita berjalan ke masjid walaupun selama di jalannya mulut ini tertutup, enggak ngomong apa-apa, tapi menuju ke masjid itu zikrullah dengan kedua kaki. Itu dapat rahmat Allah. Kita berkumpul di sini untuk belajar dan mengajar. Itu dapat rahmat Allah, tidak dijauhkan dari rahmat Allah. Semua ibadah itu zikrullah, itu tidak terlaknat karena memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hatta ketika seseorang tersenyum kepada saudaranya, itu juga zikrullah dengan mulut kita tanpa berucap, itu memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Jadi makna laknat adalah dijauhkan dan diusir dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita maju sekarang ke sini, ke WA. Dari yang pertama dulu, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz yang ana cintai karena Allah. Ikhwan ahwat nih. Ahabbakalladzi ahbabtanili. Saya usia 46 tahun. Berkeinginan untuk berpoligami. Oh, ikhwan ini mah. Apakah anak termasuk syekh yang hubud dunia karena niat anak ingin berbagi, ingin menjaga pandangan, ingin banyak turunan, ingin memberikan contoh poligami yang syar'i dan ingin-ingin lainnya yang sesuai dengan syar'i, insya Allah. Idealis ya awalnya itu. Iya. Poligami baik apa buruk? Baik apa buruk? Kenapa baik? Karena dibolehkan oleh syariat. Syariat tidak mungkin membolehkan sesuatu yang buruk. Tapi kok kejadiannya banyak buruk? Jangankan poligami ya. Sholat ada keburukan. Kalau pelakunya mengabaikan syariat tentang sholat, umpamanya sholatnya bacaannya keras mengganggu orang lain gitu kan, ketika berjamaah tidak rapat tapi jauh mengganggu orang lain, bisa mengakibatkan lahirnya keburukan. Apalagi poligami kalau keliru, kalau salah. Jadi kalau ada keburukan, niscaya keburukan itu bukan pada syariat poligaminya, tapi cara manajemen berpoligami yang dilakukan oleh si ikhwan tersebut, orang tersebut, baik ikhwannya ataupun istrinya ya. Ada kekeliruan di sana sehingga melahirkan keburukan. Nah, itu bukan dalam syariat poligaminya. Jadi sekali lagi, poligami adalah baik karena dibolehkan oleh syariat. Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat pasti baik. Sebagian ulama menyatakan afdolnya nikah itu berpoligami. Kalau satu mafdul, mafdul lawan dari afdol. Kalau afdol apa? Lebih utama. Kalau mafdul kurang utama, tapi tidak salah. Hanya utama, tapi kadar keutamaannya kurang. Lebih afdolnya poligami. Dari mana? Dari banyak ayat dan hadis yang sahih. Suatu kutaib kecil judulnya Fadlu Ta'adduli Zawjat, keutamaan berpoligami. Pertama ayat Allah menyatakan Fankihu ma toba lakum minan nisa mathna wa thulatha waruba. Nikahilah wanita-wanita yang kamu cintai 2-2, 3-3 atau 4-4. Diperintahnya berapa dulu? 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian khawatir enggak bisa adil, baru satu. Satu itu ban cadangan, ban serep, ban utamanya dua. Kedua, ketika Nabi SAW menasihati tiga orang sahabat yang ingin meraih kesempurnaan dengan cara sholat semalaman tidak tidur, saum tiap hari dan tidak menikah, kata Nabi SAW, aku orang yang paling atau lebih takut dan lebih takwa diantara kalian kepada Allah. Aku sholat, aku pun tidur. Aku saum, aku pun berbuka. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi beberapa wanita, bukan satu, beberapa wanita. Terus faman raghiba an sunnati falaysa min, siapa yang tidak suka kepada sunnahku, itu sunnahnya itu apa? Salat malam dan tidur, saum dan juga berbuka, dan menikahi beberapa wanita. Siapa yang tidak suka kepada semua sunnahku, itu dia bukan umatku. Ini dalil hadis. Riwayat dari Ibnu Abbas menyatakan khairu ummati aktsaruha nisaan, sebaik-baik umatku adalah orang yang paling banyak istrinya. Ini dinukil diantaranya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Amru bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida, ya. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang dipakai sebagai hujah oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab Fadlu Ta'addudi Zaujat. Jadi itu pasti baik. Ini pasti baik. Kalau itu baik lalu dilakukan, maka tentu saja tidak disebut sebagai hubbud dunia. Kalau ada umpah ahwat yang biasa protes, itu mengamalkan sunnah atau hawa nafsu, penyaluran nafsu, kan gitu ya. Motivasinya itu sunnah, syariat, atau hawa nafsu. Katakanlah, sebab curiganya itu mah pelampiasan syahwat aja, lalu disebut nafsu. Andai, ini andai, seorang laki-laki berpoligami hanya dalam rangka melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, yaitu menikah, itu hawa nafsu apa bukan? Bukan, kalau hawa nafsunya berzina. Ya, umpamanya dia ingin melakukan dengan wanita lain, tapi takut, akhirnya sudah aja ngumpet-ngumpet berzina, itu hawa nafsu. Dosa enggak? Dosa. Tapi kalau seorang hasrat syahwatnya besar, tidak tersalurkan oleh satu dua istri saja, lalu nikah lagi ke istri yang ketiga dalam rangka memelihara agamanya, melampiaskan syahwatnya kepada yang halal, itu bukan hawa nafsu, tapi itu adalah ibadah. Sekarang seorang pemuda bujang, jomblo, belum laku, syahwatnya meledak-ledak, dia takut berzina, akhirnya dia menikah. Kebetulan ada yang mau. Kenapa dia menikah? Untuk melampiaskan syahwatnya agar tidak dosa. Itu hawa nafsu bukan? Bukan, itu iman. Karena menyalurkannya kepada yang sah, untuk menyelamatkan agamanya. Jadi sisi nafsunya berpoligami di mana? Andai motivasi berpoligami hanya satu, yaitu melampiaskan syahwat yang mungkin kurang tersalurkan ke istri yang ada, gitu ya. Lalu dia berpoligami demi untuk apa? Melampiaskan syahwatnya semata-mata, tidak ada alasan lain, maka itu pun benar dan bukan hawa nafsu. Tahu gak apa yang disebut dengan hawa nafsu? Hawa nafsu bahasa Arabnya hawa. Sumial hawa, hawa di annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa karena dia bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Maka definisi dari hawa nafsu adalah segala sesuatu, baik ucapan, perbuatan, pemikiran, pemahaman, keyakinan yang menyebabkan pemilik atau pelaku dari hal itu terjerumus ke dalam neraka, itulah hawa nafsu. Adapun kalau orang menikah dengan niat menyelamatkan agamanya agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan, dengan niat melampiaskan syahwatnya kepada hak yang halal, itu ibadah dan bukan hawa nafsu, ya. Itu pertama. Jadi itu bukanlah hubbud dunia, tapi insya Allah bernilai ibadah. Kedua, jangan dulu seneng sampai di sana. Bapak-bapak sudah kelihatan sumringah, banyak yang mencatat, banyak yang merekam. Ibu-ibu sudah merengut, sudah ada yang mau pulang. Kedua, apakah hukum berpoligami ini afdol untuk setiap orang? Nah, ini kalau dengan berpoligami seluruhnya lebih bagus, afdol, ibadahnya semakin meningkat, pandangannya semakin terjaga, ke istri yang pertama, kedua, dan ke anak-anaknya semakin sayang, semakin perhatian, keadilan jelas terasa oleh semua pihak, yaitu afdol. Karena istri pertamanya juga sudah dipersiapkan imannya, akidahnya, semuanya. Tapi kalau dengan berpoligami mengakibatkan madarat. Istri pertama, kedua, setiap saat, setiap hari berantem. Walaupun dipisah rumah, mereka chatting tiap hari. Telepon-teleponan. Kedua-duanya merongrong kepada suaminya, menghasut madunya masing-masing. Pulang ke rumah yang pertama, baru aja nongol di pintu sudah langsung laporan. Tuh, istri kamu yang kedua nyebelinnya luar biasa nih, baca BB-nya nih. Baca nih WA-nya nih. Jadi semakin panas. Anak-anaknya, istri pertama tidak tersiapkan untuk itu, membenci ayahnya, membenci ibu tirinya. Orang tua dan mertuanya juga begitu, karena tidak dipersiapkan, sehingga madarat. Syahwatnya terjaga, tapi menimbulkan madarat lain yang lebih besar, maka tidak afdol. Bisa menjadi sesuatu yang hukum asalnya afdol menjadi mafdul, sesuatu yang hukum asalnya mafdul menjadi afdol. Hukum asal poligami afdol dan monogami mafdul, tapi karena kondisi tertentu yang afdol menjadi mafdul, yang mafdul menjadi afdol. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin memanjangkan salatku, tapi aku mendengar seorang anak menangis, lalu aku percepat karena aku tidak mau ibunya terganggu dengan tangisan anaknya. Memanjangkan sholat afdol, memendekkannya mafdul. Tapi karena kondisi tertentu ada gangguan, yang afdol oleh Nabi ditinggalkan, yang mafdul dilakukan. Maka meninggalkan yang afdol saat itu menjadi afdol, dan melakukan yang mafdul di saat itu menjadi afdol. Ya, ngerti enggak? Paham enggak? Tenang ibu-ibu, dibela lah. Kebanyakan bapak-bapak poligami ingin, tapi istri anaknya tidak dididik. Pas menyatakan pengen, langsung diserbu. Langsung diserang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berkaitan dengan dunia ini terlaknat, lalu bekerja yang bagaimana agar tetap menjadi ibadah sebagai wujud berzikir dengan anggota badan? Iya. Pertama, selama bekerjanya harus jujur, harus komitmen dengan janji kontrak dengan perusahaan kita ya, dan tetap tidak melalaikan kita dari kewajiban. Kedua, niatkan itu untuk menafkahi anak istri dan untuk membantu orang lain, membantu dakwah fisabilillah. Gajinya, uangnya nanti murni bukan untuk bersenang-senang, tapi juga untuk infak, zakat, sedekah dan yang lain-lainnya. Dia niatkan untuk itu, untuk haji, untuk umroh, untuk menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, membahagiakan orang tua dengan hartanya dan seterusnya. Insyaallah nanti diniatkan dengan itu, maka menjadi bernilai ibadah. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia bermegah-megah dengan membangun masjid. Apakah ini berarti membangun masjid yang megah perbuatan tercela? Tidak semua tanda-tanda kiamat adalah terlarang dan tercela. Enggak. Seperti umpamanya min asratis sa'ah ya, di antara tanda-tanda kiamat adalah semakin ayat antak surat tijarah, perniagaan itu semakin banyak, semakin merajalela, sampai ada seorang istri yang membantu suaminya dalam berjual beli. Ini di antara tanda kiamat. Apakah tijarah berjual beli itu terlarang? Tidak, itu halal. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli halal. Nabi SAW pernah berdagang? Ya, pernah. Para sahabat ada yang berdagang berjual beli banyak. Dilarang tidak oleh Nabi SAW? Tidak. Berniaga, berjual beli, berbisnis halal. Boleh enggak istri membantu suaminya berjual beli? Boleh, dengan beberapa catatan. Ada izin dari suaminya, tidak melalaikan kewajiban pokok dia sebagai istri dan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Kemudian tidak melanggar syariat ketika berjual belinya, tetap menutup aurat gitu ya, tetap tidak berkhulwat, tidak berikhtilat dan seterusnya, maka dibolehkan, tidak terlarang. Tapi ini fenomena akhir zaman sebagai tanda sudah dekatnya kiamat. Hanya sebagai wanti-wanti, kalau itu terjadi maka kiamat sudah dekat. Jadi tidak berarti apa yang menjadi tanda kiamat berarti terlarang dan tercela, tidak ya. Wallahu a'lam. Kembali ke yang hadir, ada lagi yang mau bertanya? Ngacu. Kalau enggak saya akan kembali ke sini. Awewe, keluar lagi tuh, muncul lagi tuh. Dan ini bukan salam, makanya enggak saya jawab. Dan tidak akan dapat pahala salam. Awewe. Tulis yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, fenomena umat muslim kita dilukai dulu baru bereaksi dan bersatu suara seperti demo kemarin, tapi memilih pemimpin yang amanah, kerja untuk umat, malah tidak bersatu. Kenapa begini Ustaz? Malah pejabat-pejabat muslim one prestasi. Apa pengajaran dan pengamalan agama masih kurang? Ya, barakallahu fiik. Pertama, apa yang terjadi itu merupakan parameter dari berhasil atau gagalnya dakwah. Kehidupan berpolitik, kehidupan bersosial, kehidupan berekonomi itu merupakan barometer penilaian berhasil atau gagalnya dakwah. Kalau masih banyak penyimpangan dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bersosial, menunjukkan dakwah gagal. Karena dakwah belum ada bekasnya. Kita menekankan Islam ini universal, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam ini harus dibawa ke setiap medan, ke setiap bidang, ke setiap lapangan. Islam harus dibawa ke pasar, karena Islam mengatur kehidupan di pasar. Wailul lil apa? Lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mutaffifin. Alladzina idza iktalu dan seterusnya, astaghfirun wa idza kaluhum awazanahum yukhsirun. Ah, itu yang harus diterapkan di pasar. Maka kalau ini dibawa ke pasar, pedagang tidak akan nipu, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan menutupi cacat barang yang dijual, tidak akan berdusta dan bersumpah palsu agar dagangannya laku. Enggak, ya, bawa ke pasar, tidak akan ada penyimpangan. Bawa ke kantor, tidak akan ada korupsi, ya. Bawa ke semua bidang kehidupan. Maka bahkan ke WC bawa Islam. Ada gitu aturan Islam ke WC? Ada. Ketika masuk apa? Dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan. Di dalamnya tidak boleh berbicara, apalagi nyanyi-nyanyi. Termasuk membaca Al-Quran dalam WC gak boleh. Tidak boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Ketika keluar gufronaka, itu ajaran Islam di WC. Bawa ke sana, semua jadi ibadah, ya. Ketika kehidupan bersosial, bertetangga, bawa tuh Islam. Ya, tidak boleh mengganggu, menyakiti tetangga, harus ramah, harus bantu-bantu, tolong-menolong. Itu akan luar biasa hebatnya. Ketika kita terjun ke dunia politik, bawa Islam. Gak boleh curang, gak boleh berdusta, gak boleh janji palsu, gak boleh zolim. maka akan sejuk kehidupan berekonomi, berpolitik. Ketika ini didakwahkan dan diterapkan, insya Allah akan tercipta suasana yang kondusif di segala bidang. Tapi ketika dakwah belum berhasil, ketika dakwah orang yang hadir sedikit, atau hadir tapi hadirnya tertidur, ketika orang yang tidak hadir di dakwah pengajian atau hadir tapi tertidur lalu berdagang, gak tahu syariat Islam yang harus diterapkan ketika berdagang, akhirnya dia berdusta, bersumpah palsu, mengurangi timbangan. Ketika dia terjun ke ranah politik, dia curang, dia khianat, dia obral janji, kemudian dilanggar janjinya. Itu akibat dari dakwah yang tidak menyentuh mad'unya. Jadi berhasil atau gagalnya suatu dakwah dilihat dari kehidupan kaum muslimin di seluruh bidang tadi, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan yang lain-lainnya. Jadi kalau ada fenomena-fenomena seperti yang ditanyakan tadi, banyaknya korupsi, banyaknya penipuan, banyaknya ketidakakuran dalam kehidupan sosial, menunjukkan belum berhasilnya dakwah ke tengah umat ini, maka harus lebih dipergencar dan lebih ditingkatkan lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, bolehkah kita menabung untuk hari tua? Apakah ini termasuk terlalu berlebihan cinta dunia? Boleh, tidak apa-apa. Menyimpan uang untuk kepentingan-kepentingan masa depan tidak terlarang. Yang terlarang adalah menabung padahal ada orang yang sangat butuh pertolongan dia, tapi dia tidak menolong dalam rangka menabung itu. Bahkan harusnya salah satu di antara tujuan menabung untuk menolong orang. Saya tabung, kenapa? Nanti kalau ada orang yang kesulitan harus saya bantu, ini ada dari tabungan itu. Itu bagus, gak apa-apa ya. Kartu kredit di Bank Islam di Qatar ini wajib bayar lunas akhir bulan, potong langsung dari rekening sejumlah tagihan. Kalau gak ada uang di rekening kita akan dikejar terus sampai ada uang dan tidak ada denda. Bolehkah kartu kredit yang semacam itu? Pinjam meminjam dibolehkan, hukum asalnya, dan ada aturannya ya. Yang terlarang adalah membungakan uang yang dipinjamkan. Itu terlarang, haram hukumnya. Haramnya itu karena ada apa? Bunga. Tapi kalau meminjamkan tanpa bunga boleh. Dan Allah mengatur dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, ayat tentang pinjam meminjam, satu halaman penuh tuh di mushafnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat berapa? 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Hei orang-orang beriman, apabila kalian saling pinjam meminjam sampai waktu yang ditentukan, tulis oleh kalian. Ini menunjukkan dibolehkan pinjam meminjam asal tidak ada apa? Bunga. Nah sekarang kartu kredit prinsipnya memberi pinjaman. Siapa yang beri pinjaman? Bank kepada nasabah ya. Terus tidak ada bunga, ya bagus, gak apa-apa, boleh. Boleh, ini yang pertama ya. Kalau tidak ada bunga. Kedua, kalau kita punya uang, lebih utama untuk bayar cash dan tidak meminjam. Karena apa? Berhutang, membayar hutang di saat kita punya dan mampu, hukumnya wajib. Ketika kita punya uang untuk membayar hutang tapi kita tunda, kita tidak bayar, itu sebuah kezaliman. Menunda pembayaran hutang adalah kezaliman. Kezaliman halal apa haram? Haram, tidak boleh. Maka memiliki kartu kredit berpeluang terjerumus ke dalam menunda pembayaran hutang. Umpamanya kita punya uang cash, belanja di toko, di supermarket, terus pakai kartu kredit padahal kita punya uang cash ya. Itu zalim, tidak boleh yang seperti itu. Oleh karena itulah maka walaupun tanpa bunga maka tidak memiliki kartu kredit seperti itu lebih selamat. Kecuali kalau memang dalam kondisi-kondisi yang terdesak, umpama kita sudah tidak punya uang tapi punya kebutuhan banyak, umpamanya ada saudara atau keluarga yang ke rumah sakit harus bayar dalam jumlah yang besar, kita gak punya uang, bisa pakai kartu kredit, ya boleh, asal kartu kreditnya tadi tidak ada bunga tadi. Tapi kalau ada bunga maka haram, tidak boleh. Boleh gak kita berharap dan berusaha menjadi berkecukupan harta agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan fakir, atau cukup saja memberi bekal ilmu untuk anak-anak? Boleh, boleh kita berusaha agar menjadi orang yang cukup, bahkan yang lebih, yang kaya. Boleh, karena para sahabat juga banyak yang kaya dan Nabi SAW tidak mencelanya, tidak melarangnya, ya, selama itu didapat dalam dengan cara yang halal dan tetap hak fakir miskin ditunaikan, kewajiban atas hartanya dilakukan, infak, zakat, sodakohnya tetap keluar, maka boleh kita mencari uang lebih dari yang kita butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abu Haidar, semoga Bapak sehat walafiat. Amin wa iyyakum ya. Karena dunia ini lebih jijik dari kotoran, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, Pak? Jadi kok kayak salah kalau nyuruh mereka giat belajar pelajaran-pelajaran dunia? Bagaimana mengkomunikasikan kepada anak-anak yang baru remaja, yang lagi semangat sekolah, yang kesannya untuk mengejar dunia? Barakallahu fiik. Baik, ada dua hal dari pertanyaan. Pertama, bagaimana hukumnya mempelajari ilmu dunia? Yang keduanya, boleh enggak ya, boleh enggak nanti kita bekerja mencari uang? Tadi kan tadi sebutkan dunia ini, uang ini kotor, jijik, hina, terlaknat gitu kan. Belajar ilmu dunia, selama ilmu dunia ini manfaat, bermanfaat bagi umat, bahkan diperlukan. Kalau umat Islam tidak menguasainya, dibodohi terus, dijajah terus, seperti sains, teknologi, ekonomi, kesehatan dan seterusnya. Baik apa bagus? Baik dan bagus. Bermanfaat apa tidak? Ya bermanfaat. Maka mempelajarinya juga bernilai ibadah, karena ada manfaatnya. Walaupun nilai ibadahnya tidak seagung mempelajari ilmu syar'i, kecuali kalau ilmu itu ilmu yang madarat atau ilmu yang tidak ada manfaatnya, maka mempelajarinya menjadi bisa haram, ya, bisa makruh. Contoh yang madarat, ilmu filsafat. Madarat bagi abadi, bagi akidah ini, bagi keyakinan kita ini, bagi akhlak kita ini, ya. Contohnya lagi apa? Contohnya belajar ilmu sihir, belajar ilmu sulap, menipu orang dan seterusnya, itu madarat, maka haram mempelajarinya, ya. Main gapleh, tahu gapleh? Domino. Penting apa tidak? Tidak penting. Tapi ada ilmunya. Konon, saya juga nggak begitu menguasai. Main gapleh itu berpasang-pasang, dua-dua, ya. Agar menang, kita dengan pasangan kita yang berhadapan-hadapan ini ada kode-kode tertentu. Coba kita memiliki kartu ini, dikasih tahu ke pasangan kita dengan kode tertentu. Cara megangnya begini, cara ini begini, dan seterusnya. Kawan kita tahu kita punya kartu ini. Terus kita bisa bertanya, kamu akan mengeluarkan kartu yang mana? Itu ada kodenya kan? Wallahu a'lam gimana kodenya. Ada ilmunya. Mempelajari ilmu itu manfaat apa enggak? Enggak, karena gaplenya tidak bermanfaat. bahkan madharat, mempelajarinya bisa berdosa, ya. Jadi fadlul ilmi bi fadli ma'lumihi, keutamaan suatu ilmu bergantung kepada objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari oleh ilmu itu adalah penting, maka ilmunya penting. Kalau bermanfaat, maka bermanfaat. Kesehatan penting enggak bagi kita? Penting. Bermanfaat enggak kesehatan bagi kita? Bermanfaat. Mempelajari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran berarti juga penting dan bermanfaat. Mempelajarinya bernilai ibadah, walaupun tidak seagung ibadah mempelajari ilmu syar'i. Jadi begitu hukum mempelajari ilmu-ilmu dunia. Selama itu manfaat, boleh anak-anak kita disupport. Kadang ilmu dunia bisa menunjang memahami ilmu syar'i. Contohnya matematika. Matematika dipergunakan enggak dalam ilmu syar'i? Dipergunakan, khususnya ilmu faraid. Ilmu apa? Ilmu waris, ilmu zakat, fikih zakat, bagaimana menghitung zakat. Iya, itu dibutuhkan kemampuan matematika. Ya, oleh karena itulah selama itu tidak terlarang secara syar'i, boleh kita tetap mensupport anak-anak kita mempelajarinya tanpa mengabaikan kewajiban mereka mempelajari ilmu syar'i. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meraih keberkahan waktu agar waktu yang sedikit di dunia bisa dibagi untuk mengerjakan kewajiban di dunia sekaligus beribadah dan menuntut ilmu? Ini lebih pas dibahas dalam bab rezeki dan keberkahannya nanti, ya, ada materi tentang itu, ya. Insyaallah kita akan singgung masalah itu. Bagaimana kalau ada yang mengatakan antara belajar ilmu dunia dan ilmu agama harus 50-50, jazakallahu khairan. Berarti dia menyamakan dunia dengan akhirat. Perbandingan dunia dan akhirat sama dan seimbang. Itu menurut dia. Padahal kita sudah tahu tadi dunia dan akhirat itu tidak seimbang. Dunia satu tetes, akhirat satu samudra. Terus kita bagi dua 50-50, ya gak bisa. Kalau dunia sementara, akhirat abadi, seimbang gak? Gak seimbang. Kita bagi dua 50-50, adil gak? Gak adil, ya. Tetap akhirat lebih prioritas. Ustaz, berdoa antara adzan dan qomat itu waktunya bagaimana maksudnya? Ini kan antara adzan dan qomat ada jeda, ya, setelah adzan. Kalau di Qatar ini rata-rata dari adzan ke qomat itu 20 menit, ya. Setelah adzan kita sholat sunat. Beres sholat sunat, waktu ke qomat masih panjang. Silakan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di waktu itu. Doa di waktu itu tidak akan ditolak. La yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Ada berapa tawaran yang datang untuk melanjutkan sekolah S2 yang kira-kira makan waktu 2 tahun untuk lulus, dengan harapan setelah lulus bisa digunakan menaikkan harga jual ke perusahaan. Saat ini alhamdulillah penghasilan bisa cukup, tapi banyak hal dalam agama yang belum saya kuasai, seperti belajar bahasa Arab, tahsin, hafalan dan sebagainya. Bagaimana sebaiknya Ustaz atas tawaran ini? Kalau ada dua alternatif, belajar ilmu syar'i dan ilmu dunia, pilih ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i tidak bisa dibandingkan dengan ilmu dunia. Hadis yang menyatakan thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, mencari ilmu itu kewajiban bagi muslim, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu syar'i wajib hukum, ilmu dunia tidak wajib. Pilih yang wajib terlebih dahulu, keberkahan insyaallah akan menyertai kita, ya. Bagaimana hukumnya jika seorang suami selalu chatting dengan teman wanita yang bukan mahram? Ini curhat dan laporan. Ustaz, suami saya sering chatting dengan wanita. Gimana hukumnya? Mumpung suami ada lagi dengar. Itulah itu. Hukum chatting laki dan wanita sama dengan hukum berbicara. Hukum awal, hukum asal boleh. Nabi SAW pernah enggak berbicara dengan wanita? Pernah, sering. Oleh Allah juga dijelaskan, ya. Surah Al-Mujadalah itu menceritakan tentang curhatnya para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Itu tentang curhatnya wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilayani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asal berbicara laki kepada wanita boleh. Ah, tinggal pertama konten, isi pembicaraan tentang apa. Sekarang gini, mau daurah ini saya yakin ada panitia ikhwan, panitia akhwat. Untuk menjalin koordinasi yang bagus, ada komunikasi dengan antar ikhwan dengan akhwat? Ada. Akhwat, bagaimana konsumsi itu? Sudah siap apa belum, kan gitu? Pakai chatting, kadang-kadang pakai telepon. Oh siap, cuma ada kendala begini, lalu diantisipasi. Isinya tentang hal itu yang lumrah, yang wajar, boleh tentu saja. Baik chatting ataupun telepon ataupun ngobrol, dibolehkan, ya. Tapi kalau konten isinya adalah seperti mesra-mesraan, maka tidak boleh. Sang suami, sang ikhwan sudah punya istri, sang wanita juga mungkin masih jomblo, mungkin sudah punya suami, chatting masalah pribadi. Ukti lagi apa, ingat gak ke anak? Kata si ahwatnya, tidak pernah lupa tuh. Jadi kalau itu tidak boleh, ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah lebih dari yang semestinya. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita nanti malam seperti biasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.